Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, dan kita akan melanjutkan kajian kitab Aqidatul Tauhid yang kitab ini ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan, dan kita masih berada pada pembahasan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang meniadakan tauhid atau mengurangi hakikat tauhid. Dan pembahasan ini pembahasan yang merupakan pembahasan-pembahasan yang di akhir dari pembahasan poin ini, yaitu pembahasan tentang tawassul. Dan tawassul amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ataupun bisa menjadikan kita semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Pada prinsipnya tawassul ini ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Dan tawassul yang dibolehkan oleh syariat ada 6. Yang pertama tawassul, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan soleh yang diridhai oleh Allah dengan cara berdoa menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tawassul dengan iman dan amal soleh. Yang ketiga, yaitu tawassul dengan tauhid. Yang keempat, tawassul dengan menampakkan kelemahan dan kebutuhan dan kepakiran di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, tawassul dengan doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Kita memohon kepada orang soleh tersebut agar berdoa kepada Allah sehingga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Dengan syarat orang soleh tersebut masih hidup. Kemudian tawassul yang diperbolehkan yang keenam, yaitu tawassul dengan mengakui dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini tawassul yang diperbolehkan, yang jika dilakukan maka seorang akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dia menjadi hamba Allah, semakin bertauhid dia. Dan ada juga tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang tidak disyariatkan bisa syirik, bid'ah atau haram. Dan jika dilakukan akan menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Atau akan menjadikan tauhid kita hilang atau berkurang. Dan kewajiban kita menjaga tauhid yang ada pada diri kita. Dan tawassul yang yang tidak disyariatkan, berkata Syekh Shalih Fauzan, yaitu tawassul dengan berdoa dan minta syafaat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, tawassul dengan kemuliaan Nabi Yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, tawasul dengan zatnya makhluk kok. Dan haknya makhluk kok. Ini tawasul yang tidak disyariatkan. Dan kemarin kita telah menjelaskan tentang tawasul yang tidak diperbolehkan yang bagian pertama, yaitu meminta doa, meminta syafaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan sekarang kita akan membahas tawasul yang tidak diperbolehkan bagian yang kedua. Berkata Syekh Shalih Ibnu Fauzan dalam kitabnya Aqidatut Tauhid halaman 140. Beliau mengatakan, "At-tawasulu bijahin nabi." Tawasul yang tidak diperbolehkan, yang tidak disyariatkan, yaitu yang kedua, tawasul dengan jahin nabi. Jah itu yaitu pangkat, martabat, kedudukan, kehormatan nabi. Dan nabi memiliki kedudukan, memiliki kehormatan di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena nabi hamba Allah yang benar-benar menjadi hamba Allah. Dan nabi adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi bertawasul dengan jahnya nabi, dengan kehormatan nabi, dengan kedudukan nabi tidak diperbolehkan. Haram. Au bijahi ghairihi. Dan juga tidak diperbolehkan bertawasul dengan kemuliaan seseorang selain nabi. Kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, la yajuz. Tidak boleh hal tersebut. Tidak boleh. Sehingga jika dilakukan akan berkurang tauhidnya kita. Bahkan bisa hilang tauhidnya kita. Dan Syekh Shalih Ibnu Fauzan mengatakan, wal haditsu alladzi fihi, dan hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, yakni tentang tidak bolehnya bertawasul dengan kemuliaan nabi atau selain nabi, adalah hadis yang menyebar di kalangan umat Islam. Dan kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, haditsun makdzub, hadisnya hadis dusta, hadisnya palsu. Yang ini jadi landasan mereka semua, orang-orang yang bertawasul dengan kemuliaan nabi, dengan kehormatan nabi. Jadi mereka bertawasul dengan kemuliaan nabi bersandarkan dengan hadis dusta ini. Apa hadisnya? Hadisnya, idza sa'altumullah, jika kalian meminta kepada Allah, fas'alu bijahi, maka mintalah kalian semua kepada Allah dengan kemuliaanku. Jadi dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Fa inna jahi indallahi azim. Sesungguhnya kehormatanku, kedudukanku di sisi Allah itu agung sekali. Ini hadis dusta, hadis yang palsu, yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, yang dijadikan dasar, landasan untuk mereka semua bertawasul dengan kemuliaan nabi. Tetapi hadisnya hadis makdzub, hadis yang dusta. Ya. Yang tentunya kita semua tidak boleh untuk mengamalkan hadis tersebut. Hadis maudhu saja tidak boleh kita mengamalkannya kecuali ada syarat-syaratnya. Lah ini hadisnya di bawah hadis maudhu, yaitu hadis yang dusta. Dan perlu diketahui bahwasanya hadis itu perkataan atau perbuatan secara umum. Sehingga kita semua ini memiliki hadis. Tetapi yang dimaksudkan hadis oleh syariat kita, yaitu perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan perkataan tersebut ada perkataan yang sahih, yang benar dari Nabi, ada yang lemah, dhaif, ada yang dusta. Orang banyak ngomongin dari Nabi, tapi ternyata itu adalah kedustaan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab Mustalah Al Hadis, Mustalah Al Hadis yang kitab ini kita pelajari di Surabaya di semester kelima, beliau mengatakan tentang pembahasan hadis al maudu, hadis yang palsu. Wal maudu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitabnya pada halaman 47, al hadisul maqdu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis maudu yaitu hadis yang dusta yang disandarkan atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis maudu. Hakikatnya hadis dusta yang disebarkan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan wa huwal mardud. Dan hadis tersebut hadis yang tertolak. Wala yajuzu dzikruhu illa makrunan bibayani wa dha'ihi. Dan tidak boleh disebutkan hadis tersebut karena hadisnya dusta, kecuali jika disandingkan dengan penjelasan tentang kedudukan hadis tersebut, bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dusta, hadis yang palsu. Ya. Kemudian litahdhiri minhu. Kenapa disebutkan kedudukan hadis tersebut, bahwasanya hadisnya dusta, palsu? Ya, untuk mentahdir, untuk memperingatkan manusia agar tidak berpegang teguh dengan hadis tersebut. Nah, dan tidak boleh kita berpegang teguh dengan hadis yang maudhu ini. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, "Man haddatsa anni bi haditsin." Siapa yang meriwayatkan hadis, dia berkata dariku hadis tersebut. Dia meriwayatkan suatu hadis, dia mengatakan ini hadis dari Nabi. Ya ra'ana ukadzib. Dan diketahui bahwasanya dia berkata tersebut dengan dusta. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, bahwa ahadul kadibin, dia ini orang yang dusta. Dia ini seorang yang dusta di antara orang-orang yang pendusta. Sehingga kita enggak boleh menyebarkan hadis yang palsu, hadis yang dusta ini. Dan ini sudah menyebar di kalangan umat Islam. Ya memang tujuannya untuk apa? Merusak akidah umat Islam. Sehingga dia, atau sehingga umat Islam terjerumus ke dalam kesyirikan. Rusak akidahnya. Yang melakukan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi walhamdulillah agama ini terjaga. Wahyu Allah terjaga, Al-Quran hadis terjaga. Sehingga siapa yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya terdeteksi. Pasti diketahui. Subhanallah. Dan Rasul SAW bersabda dalam hadis yang derajatnya mutawatir, hampir seluruh sahabat meriwayatkan hadis tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan." Siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, secara sengaja, seperti orang yang membuat hadis-hadis palsu, hadis-hadis dusta, disebarkan di tengah-tengah umat Islam, dia sengaja menyebarkan itu, fal yatabawwa maq'aduhu minan nar. Maka tempat duduknya di api neraka. Benar-benar tempat duduknya di api neraka. Berat. Ya. Mengatakan ini hadis dari Rasul, ini berat. Sehingga tidak boleh kita itu ya, mengatakan ini hadis kalau tidak benar-benar kita sudah mengetahui bahwa itu adalah hadis sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita paksakan, maka kita siap-siap mengambil tempat duduk kita di api neraka. La haula wala quwwata illa billah. Nah, sehingga kita enggak boleh menyebarkan hadis yang palsu. Dan hadis palsu, hadis kadzib, hadis maudhu tentang bolehnya bertawasul dengan kemuliaan Nabi sudah menyebar di kalangan umat Islam. Orang yang menyebarkan ini berarti sudah siap-siap dia mengambil tempat duduknya di api neraka. Dan kita harus mengetahui ini agar kita bisa apa? Menghindari diri kita dari bertawasul, dari tawasul yang diharamkan. Dan kita wajib memberitahukan umat Islam bahwasanya bertawasul dengan jah Nabi, dengan kemuliaan Nabi atau selain Nabi adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan, yang jika dilakukan menjauhkan kita dari Allah, tidak akan mendekatkan kita kepada Allah. Nah, karena itu perbuatan yang haram. Tayyib. Dan Syekh Muhammad bin Syekh Afwan dan Syekh Saleh bin Fauzan mengatakan, "Laisa fi syai'in min kutubil muslimin allati yu'tamadu 'alaiha." Hadis dusta tentang bolehnya bertawasul dengan kemuliaan Nabi, ya, ini tidak ada di kitab-kitab kaum muslimin yang kaum muslimin bisa bersandar dengan kitab tersebut, yaitu kitab-kitab hadis yang sudah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada hadis tersebut, sehingga kita semua tidak boleh bersandar dengan hadis tersebut. Wala dzakarahu ahadun min ahli ilmi bil hadis, dan tidak ada seorang pun dari ahli ilmu mengatakan hadis tersebut bahwasanya itu hadis, sehingga hadis tersebut derajatnya adalah maudhu, dusta. Hadisnya palsu, hadisnya dusta. Nih, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madama la yasihu fi dalilun fa huwa la yajuz. Dan selagi memang tidak benar hadis tersebut dari Nabi dan bukan dalil, maka tidak boleh kita berpegang teguh dengan hal tersebut, dan tidak boleh kita bertawasul dengan jahnya Nabi, dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita yakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan dan tidak diragukan hal tersebut, akan tetapi tawasulnya adalah ibadah yang wajib kita laksanakan sesuai dengan perintah. Dan tidak ada perintah dari Al-Quran, dari hadis untuk kita bertawasul dengan kemuliaan Nabi. Ada hadisnya, hadisnya palsu, hadisnya kadzib, hadisnya dusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak boleh kita mengamalkan hadis yang tidak sahih tersebut, yang palsu tersebut? Ya, li'anal ibadat, karena ibadah-ibadah tauqifiyah telah ditetapkan dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis. La tasbutu illa bidalilin sahihin. Ya, ibadah tersebut tidaklah ditetapkan kecuali dengan dalil. Lihat, dengan dalil sharihin, yang bayyin, yang jelas, yang zahir, yang nampak, yang wadih, yang terang. Sehingga hadis-hadis itu alhamdulillah terang semuanya. Kalau kita seandainya benar-benar mencukupkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah dalam beramal soleh, kenapa? Cukup ini. Subhanallah. Ya. Yeah. Akan tetapi musuh-musuh Islam, syaitan dan bala tentaranya memang menginginkan kita itu untuk rusak akidahnya. Menginginkan agar kita itu menjadi orang-orang yang sesat. Tetapi kita harus yakin bahwasanya hidayah di tangan Allah. Kalau Allah telah memberikan hidayah kepada seseorang, tidak ada yang bisa menyesatkan. Kalau Allah telah menyesatkan seseorang, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Sehingga kita semua memohon hidayah kepada Allah. Duduknya kita di sini dalam rangka menyempurnakan tawakal kita kepada Allah. Karena enggak mungkin kita akan benar-benar bertawakal kepada Allah kecuali dengan ilmu. Dan kecuali dengan mengambil sebab-sebab. Dan tawakal yang sempurna, hati kita bergantung kepada Allah. Semua ini di tangan Allah. Tetapi tetap kita mengambil sebab yang disyariatkan. Dan meninggalkan semua sebab yang tidak disyariatkan. Dan enggak mungkin kita akan mengetahui ini sebab yang disyariatkan, ini sebab yang tidak disyariatkan, kecuali dengan duduk di majelis ilmu. Sehingga majelis ilmu itu ada keutamaannya. Ada ketenangannya yang turun pada kita semua. Ada rahmat untuk kita semua dari Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat yang menaungi kita semua. Namanya kita disebut-sebut di langit Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan keutamaan. Subhanallah. Dan tidak diraih kecuali duduk di majelis ilmu di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Sehingga majelis-majelis ilmu seperti ini tidak akan pernah sepi. Walaupun yang terpenting, yang harus menjadi catatan kita semua, bahwasanya ilmu Allah itu sangat luas. Tetapi syariat Islam menganjurkan kita untuk mengedepankan sesuatu yang memang terpenting, kemudian melaksanakan sesuatu yang terpenting yang berikutnya. Naam. Dan ilmu akidah, ilmu la ilaha illallah, ilmu yang terpenting bagi kita semua. Sehingga mudah untuk kita melaksanakan sunnah dengan kekuatan, dengan ilmu dari la ilaha illallah, ilmu tauhid ini. Kita mudah untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan semua amalan-amalan soleh. Dan akan bermanfaat amalan tersebut jika kita benar-benar membangun semua itu di atas tauhid. Di atas la ilaha illallah. Sehingga wajar dakwanya para rasul, dakwanya pewaris para nabi, dakwanya dai-dai yang belajar sama para ulama, pewaris para nabi, dakwanya tauhid. Dakwanya tauhid. Karena ini akan menjadikan kita itu semakin dekat sama Allah. Jika beribadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan ini akan selalu ada walaupun banyak orang yang meremehkannya. Nah, walhamdulillah. Maka kita semua harus menjadi ahli tauhid. Dan tawassul akan menjadikan kita semakin menjadi ahli tauhid. Tetapi harus diketahui bahwa tawassul ada yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Kewajiban kita bertawassul dengan sesuatu yang disyariatkan dan menjauh dari tawassul yang tidak disyariatkan. Naam. Ya. Yeah. Ini dia tawassul yang kedua, yang tawassul ini adalah tawassul yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tawassul bid'ah. Tawassul tidak ada asal-usulnya dari syariat ini. Naam. Dan tawassul yang ketiga yaitu tawassul bidawatil makhlukin. Tawassul dengan zatnya makhluk. Dan ini pun tidak diperbolehkan. Naam. Pembahasan ini lumayan panjang. Ya. Yeah. Mungkin sekitar 1/4 jam. Dan tawassul yang ketiga ini, tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul dengan zat-zatnya makhluk Allah. Kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, la yajuz, tidak diperbolehkan ini. Kenapa tidak diperbolehkan? Li'annahu in kanatil ba'u lil qasam. Fa huwa iqsamun bi 'ala Allah Ta'ala. Karena ba di situ, lihat ya. Ya ini tawassul bi zawatil makhluqin. Ya ini memang harus ya kita pahami. Ya, dengan pemahaman bahasa Arab. Huruf ba di situ, ya ini ada dua maknanya. Kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Yang pertama bentuknya sumpah. Yang kedua yaitu ba yang maknanya sababiyah, sebab. Kita bahas yang pertama, makna yang pertama. Kata Syekh Shalih Fauzan, bertawassul dengan zatnya makhluk yang ba itu artinya adalah dengan ya. Yeah. Dan ini tidak boleh. Yang pertama, karena makna alba di sini, makna yang pertama adalah lil qasam, untuk sumpah. untuk sumpah. Bahwa iksamun bi ala Allah Ta'ala, kalau banyak itu untuk sumpah. Karena huruf-huruf sumpah ada berapa? Hah? Ada tiga. Yang pertama waw, yang kedua ta, yang ketiga ba. Ya. Dan ba di situ maka bentuknya sumpah. Fa huwa iqsamun bihi 'ala Allah Ta'ala. Dia adalah sumpah dengan zatnya makhluk atas Allah Azza wa Jalla. Sehingga maknanya aku bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah untuk Allah melakukan ini dan ini. Itu maksudnya. Kalau seandainya memang ba di situ makna yang pertama yaitu sumpah. Dan ini enggak boleh. Ya. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam fatwanya. Ya. Beliau mengatakan al-iksamu 'ala Allah an yaqula al-insan Allahu la yakunu kadza wa kadza. Wallah la yaqalu Allah kadza wa kadza. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bersumpah atas Allah, yakni lafaz bahasa Arabnya al-aqsam atau al-qasam 'ala Allah. Ini bentuknya seorang mengatakan demi Allah, Allah akan berbuat ini dan berbuat itu. Demi Allah, Allah akan menjadikan ini dan menjadikan itu. Dia mewajibkan Allah untuk melakukan ini dan melakukan itu. Untuk menjadikan ini dan menjadikan itu. Dia memaksa kepada Allah. Ini dosanya. Ya. Karena sumpah yang dibangun di atas tauhid, kita menyebutkan nama Allah dalam rangka mengagungkan Allah. Itu ya, maksudnya. Adapun sumpah Allah ini, dia bersumpah atas nama Allah seakan-akan dia memaksa Allah untuk melakukan ini dan itu. Memaksa Allah untuk menjadikan ini dan menjadikan itu. Sehingga makna dari tawasul bidzawatil makhluqin, dia bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah untuk Allah melakukan ini dan itu. Ini ada dua kesyirikan di sini. Ada dua dosa. Yang pertama dia bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua dia memaksa Allah untuk melakukan ini dan itu dengan dia bersumpah dengan nama selain Allah. Thayyib. Naam. Dan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hukum bersumpah ala Allah pakai huruf jar ala ini ada dua. Yang pertama la ba'sa bihi, diperbolehkan. Yang kedua haram. Bahkan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, qad yakunu muhbitan lil amal, bisa jadi benar-benar menghancurkan semua amal. Iya. Diperbolehkannya dengan syarat empat. Yang pertama, quwwatu thiqatil muqsim billah. Kekuatan kepercayaan orang yang bersumpah. Ya. Dengan menyebutkan nama Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi sumpahnya dengan sumpah menyebutkan nama Allah. Yang kedua, quwwatu imanihi billah. Yang kedua, kekuatan imannya kepada Allah. Yang ketiga, i'tirafu bidha'fihi. Dia mengakui bahwa dirinya itu lemah. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Enggak memiliki kekuatan dia. Nah, walaupun ada kekuatan, keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan semua yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi dia meyakini dirinya lemah. Dan yang keempat, adamu ilzamihi Allah bisyai'in. Ini yang keempat yang penting. Ya. Dia tidak mewajibkan bagi Allah untuk melakukan ini dan melakukan itu. Kenapa? Karena Allah memiliki kehendak. Dan ketika kita itu bertawasul, pada hakikatnya kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Bisa jadi diterima tawasul kita, bisa jadi tidak. Itu haknya Allah. Dan orang yang bertawasul dengan zawatul makhlukin, seakan-akan dia ini memaksa Allah dengan zatnya makhluk agar Allah melakukan ini dan melakukan itu. Dan ini merupakan perbuatan dosa, memaksa Allah untuk melakukan ini dan melakukan itu. Nah, la haula wala quwata illa billah. Dan jika kita benar-benar tidak mewajibkan bagi Allah azza wajalla untuk melakukan ini dan melakukan itu, tetapi kita berharap Allah melakukan ini dan melakukan itu, ya, maka ini diperbolehkan bersumpah alallah. Yani al-iksar alallah boleh. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'as akhbar." Terkadang orang-orang yang lusuh, yang rambutnya kucel, madfu'un bil abwab, yang dia ini tertolak dari pintu-pintu rumah karena dia enggak punya apa-apa, karena dia mungkin meminta tetapi tertolak karena dia enggak punya kedudukan. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau sana dia ini bersumpah 'ala Allah, ya, atas Allah, maka Allah akan benar-benar mengabulkan sumpahnya. Ya, kenapa? Karena dia benar-benar orang yang siqah, percaya kepada Allah azza wajalla, beriman kepada Allah. Dia tahu lemah dirinya dan dia tidak mengilzamkan, tidak mewajibkan Allah untuk melakukan ini, melakukan itu. Tetapi dia bersumpah atas Allah azza wajalla dan Allah kabulkan. Dan ini boleh, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kedua, haram. Dan ini yang dimaksud di sini yaitu haram, yaitu bidzawatil makhlukin. Ya. Dan bahkan bisa gugur amalan-amalan seorang yang melakukan hal tersebut. Ini jika ada dua kondisinya. Yang pertama, al-ghurur wal ijabu binafsi. Dia tertipu dan dia, ya, ijab. Ya, ini apa ijab? Ijabu binafsi. Hah? Ujub dengan dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ra'annahu yastahiqu 'ala Allah kadza wa kadza. Dia meyakini bahwa dia itu atas Allah, ya, dapat ini dan dapat itu. Dengan apa? Dengan yang dilakukannya tadi. Sehingga Allah seakan-akan ketika seorang melakukan sesuatu, maka Allah akan memberikan kepada dia ini dan itu. Dia memaksa Allah azza wajalla. Naam. Dan ini haram, enggak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya riwayat Imam Muslim juga tentang kisah dua orang. Yang satunya rajulun abid. Yang satunya seorang laki-laki yang ahli ibadah, yang satunya lagi ahli maksiat. Kemudian ahlul ibadah menasihati ahlul maksiat untuk berhenti dari maksiatnya. Tetapi enggak terima. Kemudian sampai dia berkata, "Wallah, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan." Demi Allah, Allah tidak mengampuni untuk si fulan tersebut. Dia memaksa Allah untuk Allah tidak mengampuni dia. Dan ini aqsam 'ala Allah. Seperti ya ini aqsam bidawatil makhlukin. Dan ini haram, enggak boleh. Nah, sampai-sampai Allah azza wajalla berfirman dalam hadis kursi tersebut, "Man dzalladzi yata'ali 'alayya alla aghfiru li fulan?" Siapa yang mengatakan, yang berani berkata atas namaku, aku tidak mengampuni si fulan, qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dia. Subhanallah. Wa habattu 'amalak, dan aku menghapuskan seluruh amalannya dia. Dan Abu Hurairah berkata, takallama bi kalimatin. Orang tersebut berkata dengan satu kalimat, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Itu yang dikatakan oleh dia. Konsekuensinya apa? Au bi qad dunyahu akhiratuh. Ya. Binasa dunia dan akhiratnya. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya. Ini haram. Seperti orang yang, ya, bersumpah dengan zatnya makhluk agar Allah melakukan ini dan melakukan itu untuk dirinya. Dan jika tawasul dengan zawatil makhluk dan di situ adalah maknanya sumpah, maka ini artinya adalah demi Allah. Artinya afwan, artinya dia bersumpah dengan nama makhluk, dengan zatnya makhluk, agar Allah memberikan kepada dia ini dan itu. Dia enggak bersumpah dengan nama Allah, dia bersumpahnya dengan zatnya makhluk, agar Allah memberikan kepada dia ini dan itu. Sudah tidak bersumpah dengan nama Allah dan ini dosa, dan dia memaksa Allah untuk Allah melakukan ini dan melakukan itu. Masya Allah. Dan kata Syekh Shalih Ibnu Fauzan, wa idzal kana al-ibsamu bil makhluqi 'alal khaliqi la yajuz. Kalau seandainya bersumpah dengan makhluk atas makhluk tidak diperbolehkan, wa wasyirkun, dan ini adalah kesyirikan, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia berbuat kesyirikan atau kufur, ya, dalam hadis riwayat, ya, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan Hakim. Pakai fabil iksami bil makhluki alal khaliq. Bagaimana orang yang bertawasul dengan bersumpah dengan zatnya makhluk agar Allah melakukan ini dan melakukan itu? Tentunya lebih besar lagi dosanya. Nah, ini kalau seandainya tawasul bi dawatil makhlukin, makna badis itu adalah khosam. Ini mana yang pertama. Yang kedua, wa in kanatil ba'u li sababiyah, dan jika makna ba di situ bidawatil makhlukin, makna dengan di situ adalah yaitu dengan sebab, maksudnya dengan sebab zatnya makhluk. Wallahu subhanahu lam yaj'al su'ala bil makhluki sababan lil ijabah, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak menjadikan meminta dengan makhluk, dengan zatnya makhluk, sebab dikabulkannya doa. Walam yasra'hu li ibadihi, dan Allah tidak mensyariatkan bagi hamba-hambanya untuk meminta dengan zatnya makhluk sehingga Allah mengabulkan permintaan makhluk tersebut. Paham enggak sampai di sini? Ini agak berat memang. Nah, ala kulli hal, tawassul dengan zatnya makhluk ini tidak diperbolehkan. La yajuz. Dan makna dengan atau huruf, ya, ini bi, ya, bahasa Arabnya huruf jar, ini ada dua. Yang pertama kosam, dan ini lebih parah yang kedudukannya. Yang kedua, ya, ini sebab saja. Dia bertawasul dengan zatnya makhluk agar menjadi sebab Allah itu menolong dia. Dan ini pun tidak disyariatkan. Kalau seandainya maknanya sumpah, dia, ya, bersumpah dengan zatnya makhluk agar Allah melakukan ini dan melakukan itu, ini dosanya sangat besar. Karena dia melakukan dua dosa. Yang pertama, tidak bersumpah dengan nama Allah. Yang kedua, dia memaksa Allah untuk melakukan ini dan melakukan itu. Bisa dipahami sampai di sini? Sehingga bertawasul dengan zatnya makhluk boleh atau tidak? Tidak boleh. Walaupun maknanya bak dengan di situ adalah kosam, sumpah, atau maknanya sebab saja. Kedua-duanya tidak diperbolehkan. Sehingga kita semua tidak boleh bertawasul dengan zatnya makhluk agar kita mendapatkan pertolongan Allah. Tidak boleh. Karena ini tidak disyariatkan dan bahkan, ya, ini diharamkan. Nah, wallahu ta'ala bisawab, semoga ini bisa dipahami dan semoga ini menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjauh dari kesyirikan, menjauh dari perkara-perkara, dari perkataan atau perbuatan yang menjadikan tauhidnya kita lemah atau bahkan hilang. Dan semoga dengan ini kita benar-benar menjadi ahli tauhid dan istiqomah di atasnya sampai kita meninggal dunia, dan kita mohon kepada Allah agar Allah mengabulkan harapan kita semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa barik wa sallim. Jazakumullahu khairan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.